hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ibadallah hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah para pendahulu kita para ulama salaf dari para sahabat rasul dan para imam-imam tabi'in rahimahumullah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih sering mereka antara satu kepada yang lain saling mengingatkan, saling memberikan wasiat, bahkan mereka tulis, mereka kirimkan kepada saudara-saudaranya yang lainnya tentang tiga perkara yang sangat mereka perhatikan. Yang pertama, pernyataan mereka, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang membenahi batinnya, perkara niat dan yang ada di dalam kalbunya, maka Allah menjamin akan membenahi lahirnya. Perkara ini menjelaskan kepada kita pentingnya seorang hamba memperhatikan kondisi batinnya lebih ketimbang kondisi jasad lahirnya, karena segalanya tergantung apa yang ada dalam kalbunya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak segumpal darah ini akan rusak seluruh tubuhnya, namun jika itu baik akan ikut baik seluruh tubuhnya yang lain. Demikian pentingnya kalbu, apa yang tersimpan di balik dada masing-masing kita, pengagungan kepada Allah, takwa, ketaatan, cinta kepadanya, mengamalkan segala ibadah ikhlas karenanya, tiada niatan lain, tidak ada pamrih untuk riya maupun sum'ah, ingin mendapatkan popularitas dengan amal ibadahnya. Jika ini terus dia benahi, maka lahirnya yang tampak dari dirinya akan Allah benahi. Allah yang menjamin untuk membenahi lahirnya. Tapi ironisnya, mayoritas manusia lebih mementingkan pembenahan lahirnya dari penampilannya, pakaiannya, wewangiannya, kendaraan, tempat tinggalnya, makanannya dan segalanya, jauh melebihi dia membenahi batin dan yang ada dalam kalbunya. Maka saling wasiat para ulama salaf satu kepada yang lain, benahi batinmu, pasti Allah membenahi lahirmu. Yang kedua mereka sebutkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainannas. Siapa yang membenahi hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah menjamin akan membenahi hubungan antara dia dengan orang lain. Manusia hidup tidak akan lepas dari dua hubungan ini, dia kepada Allah penciptanya dan dia kepada orang lain sesama manusia. Dia kepada Allah dibenahi hubungan itu dengan tauhidnya, iman dia kepada Allah, ibadahnya selalu tunduk dan taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, selalu itu dia benahi. Ketakwaan yang menjadi hubungan dia dengan Allah, dia tinggalkan segala kemaksiatan yang membuat Allah murka padanya. Jika itu dia benahi, dia jaga, hubungan dia dengan orang lain akan Allah benahi, sehingga dia menjadi orang yang dicintai orang lain, dihormati oleh orang lain, disegani dan wibawa di mata orang. Itu sesuatu yang menjadi anugerah dari Allah, tidak bisa direkayasa. Tidak mungkin orang dipaksa untuk cinta kepada dirinya, menghormati dan memuliakannya. Namun itu kuasa Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Benahi hubunganmu dengan Allah dengan iman dan takwa, tinggalkan segala maksiat, pasti hubunganmu dengan orang lain akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lumma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Perkara ketiga yang menjadi wasiat di kalangan para ulama salaf, saling mengingatkan di antara mereka satu kepada yang lain, adalah perkataan mereka, man amila li akhiratihi kafallahu mu'nata dunyahu. Barang siapa yang beramal demi akhiratnya, itu yang dia pentingkan, segala-galanya adalah akhiratnya, itu yang dia prioritaskan. Jangan sampai sedikit pun dunia mengalahkan kepentingan akhiratnya. Jika seperti itu seorang hamba, Allah menjamin mencukupi segala hajatnya dan kebutuhan dia dalam hidupnya. Itu jaminan Allah. Selama akhirat itu yang selalu ada di depan mata dia, sehingga dalam beribadah, dalam beramal, bahkan segala aktivitasnya yang terbayang dan ingat baginya adalah akhirat. Kenapa dia sholat? Mengapa dia puasa, zakat, sedekah, bakti kepada orang tua, zikir, doa dan yang lain-lainnya dari amalan kebaikan yang ada di pandangan dan ingatan dia untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya, agar di akhirat dia selamat dari murka Allah dan neraka azab jahannam, agar di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Dia beramal untuk akhiratnya. Akhirat itu yang dia ingat-ingat selalu dan dia pentingkan. Dia persiapkan bekal untuknya. Jika seperti itu, maka urusan dunianya mudah. Allah menjamin dan Allah cukupi dia. Mayoritas dari manusia lebih mementingkan urusan dunianya ketimbang perkara akhiratnya. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Justru kalian lebih mementingkan urusan dunia kalian ketimbang urusan akhirat kalian, padahal akhirat itu yang jauh lebih baik dan lebih kekal abadi. Fenomena dalam kehidupan kita manusia menyedihkan. Ketika seseorang hendak safar, berpergian, urusan dunia, dia siap hadir di tempat sebelum pemberangkatan yang mungkin 1 bahkan 2 jam, takut tertinggal pesawat, takut tertinggal kereta, dan bingung. Dia pentingkan bagaimana agar dia tidak terlambat. Dia siapkan kendaraan, dia pesan taksi. 2 jam paling tidak sebelum berangkat dia harus siap di tempat pemberangkatan. Urusan dunia sebegitunya manusia. Demi kesehatan jasadnya, urusan dunia, dia rela antri berjam-jam di dokter spesialis atau rumah sakit sebelum giliran dia, sebelum namanya dipanggil, dia datang sebelum waktunya di tempat praktek dokter tersebut. Urusan dunia dan yang semacam itu begitu banyaknya. Namun untuk akhirat, siapa yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, bahkan setelah azan dikumandangkan, masih sekian banyak orang keluyuran kesana kemari, tidak menjawab panggilan untuk sholat 5 waktu di masjidnya. Tu'thirunal hayatad dunia. Demikian kalian lebih mementingkan dunia kalian daripada akhirat. Padahal Allah jamin, kalau akhirat yang kalian utamakan, dunia Allah jamin untuk kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa bi ikhwanina almuslimina syarran aw su'a فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره إنك قوي عزيز ذو انتقام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان